Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sebelum kita masuk pembahasan tentang sifat nuzul, yani sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah mendengar dalil-dalil tentang permasalahan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya serta istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Kita juga sudah mendengar kalam dari al-a'imah al-arba'ah, ya, empat imam madhab, tentang keimanan mereka kepada kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, demikian pula istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan membaca keterangan para ulama tentang jawaban mereka dari syubhat-syubhat yang didatangkan oleh kelompok-kelompok yang mengingkari kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala serta istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Kelompok yang mengingkari tentang permasalahan di atas terbagi dua. Yang pertama adalah kelompok Jahmiyah, di mana keyakinan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak disifati di atas seluruh makhluknya, tidak pula di bawah, tidak bersama dengan makhluknya, juga tidak terpisah. Ini keyakinan Al-Jahmiyah. Baik. Sehingga hakikat keyakinan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala adalah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang itu persis, tidak ada bedanya dengan sesuatu yang tidak ada atau al-ma'dum. Ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Al-Albani dalam muqaddimah beliau terhadap kitab Al-Ulu karya Imam Al-Dhahabi, bahwa semua sifat yang disifatkan oleh Al-Jahmiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada bedanya dengan pensifatan terhadap sesuatu yang tidak ada. Jadi nihayah dari keyakinan mereka, ujung dari keyakinan mereka bahwa meyakini Allah itu tidak ada. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa kelompok Mu'attilah, baik itu Jahmiyah yang menta'til, mengosongkan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sifat, maupun kelompok yang menta'til pada sebagian sifat, semisal Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, tujuan mereka adalah ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika langkah yang ditempuh, langkah yang menyelisihi bimbingan Al-Kitab dan As-Sunnah, ya, tujuan mereka, ya, berujung pada kesesatan. Karena kalau kita mengikuti bimbingan Al-Kitab dan As-Sunnah, Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita di dalam bagaimana mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam ayatnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini tanzih, pensucian yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan kita meyakini bahwa pendengaran, penglihatan dan seluruh sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang dirinya, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan tentang Allah, itu berbeda dengan yang ada pada makhluk. Ini tanzih yang dibimbingkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok Asy'ariyah Al-Maturidiyah dan yang sejalan dengan mereka, yang berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya fi kulli makan, ya, dengan ungkapan yang lain fi kulli syai, bahwa zat Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat atau ya dalam segala sesuatu. Ini keyakinan Asy'ariyah, ya, dan keyakinan ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami, keyakinan yang banyak diajarkan di universitas-universitas Islam, ya, tidak terkecuali yang ada di negeri kita, ya, sehingga mereka yang belajar Islam di tempat-tempat tersebut dengan mempelajari ini berubah dari fitrahnya. Di mana fitrah manusia yang mukmin maupun yang kafirnya meyakini Rabbnya Allah Subhanahu wa taala di atas mereka. Namun dengan akidah yang menyimpang ini berubah fitrah mereka, keyakinan mereka sehingga meyakini Allah di mana-mana. Baik. Mereka berdalil dengan beberapa ayat yang dinyatakan oleh para ulama, ayat-ayat tersebut, ya, ayat-ayat yang mutasyabihat. Di mana ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, di dalam memahaminya harus dibawa kepada ayat-ayat yang muhkamat. Demikian pula mereka berdalil dengan sebagian dari hadis Nabi SAW yang difahami sesuai dengan keyakinan mereka tadi. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-7. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Lam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh?" ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. Kelanjutan dari ayat ini, ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Yang menjadi sisi pendalilan mereka dengan ayat ini, huwa ma'ahum aina ma kanu, bahasanya dia Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Demikian juga pada surat Al-Hadid ayat yang ke-4, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ini dari firman-Nya, ya'lamu ma yaliju fil ardh wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini dijadikan dalil oleh mereka dari firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahasanya dia, Allah subhanahu wa ta'ala bersama kalian, ya, dimanapun kalian berada. Kemudian dalil berikutnya yang dibawakan oleh mereka untuk mendukung, ya, pemahaman mereka yang menyimpang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan para sahabatnya yang dalam sebuah perjalanan, ya, mereka, ya, ketika mendaki demikian juga ketika menuruni jalanan, mereka berzikir dengan suara yang keras, ya, pada kondisi tersebut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan mereka. Baik, kata Nabi, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiba innama tad'una sami'an basira. Wahai sekalian manusia, yakni para sahabat beliau, sayangi diri kalian. Sesungguhnya kalian, ya, tidaklah berdoa kepada sesuatu yang tuli, yang tidak mendengar. Tidak pula kalian berdoa, sesungguhnya, ya, kalian tidak berdoa kepada sesuatu yang tuli, tidak pula sesuatu yang gaib, ya, yang tidak hadir. Innama tad'una sami'an basira. Sesungguhnya, kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Sesungguhnya zat yang kalian berdoa kepadanya itu lebih dekat kepada kalian dibandingkan, ya, leher dari, ya, kendaraan tunggangannya. Nah, dari ayat-ayat yang dibawakan oleh mereka sebagai hujjah menurut anggapan mereka, perlu untuk kita ketahui bahwa ayat-ayat tadi, baik itu pada ayat dalam surat Al-Mujadilah, demikian pula ayat dari surat Al-Hadid, ya, ini berkenaan dengan sifat ma'iyah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni sifat kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Di mana sifat kebersamaan yang dimaksud di sini, ya, sebagaimana, ya, awal dari ayat Allah menyebutkan alam taro anna allaha ya'lamu, ya, tidakkah engkau mengetahui bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu, Allah mengetahui. Demikian pula akhir dari ayat dalam surat Al-Mujadilah ini, ya, telah Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah. Kemudian nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberitakan tentang apa yang mereka perbuat, ya, pada hari kiamat nanti. Inna Allah bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Menunjukkan di sini berkaitan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa dimanapun keberadaan mereka, berapapun, ya, yang melakukan pembicaraan rahasia, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar maha mengetahui tentang keadaan mereka. Ya, sifat kebersamaan dengan ilmu ini. Demikian pula, ya, pada ayat dari surat Al-Hadid, yang di situ Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memberitakan tentang kebersamaannya, ya, dengan penglihatannya, dan demikian juga dengan ilmunya tentunya. Dan terlebih pada ayat dari surat Al-Hadid, ya, di awal ayat Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan, ya, tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, kemudian istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Ya, istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Sehingga dari ayat ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya yang tinggi di atas seluruh makhluk-Nya hakikatan secara hakiki. Demikian pula bersama dengan makhluk-Nya secara hakiki, bimakna Allah Subhanahu wa taala benar-benar melihat, mendengar, mengetahui, mengawasi, menguasai seluruh makhluk-Nya dan seluruh makna-makna rububiyah. Dan tidak ada sisi pertentangan antara kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala dengan kebersamaannya dengan makna tadi. Tidak ada pertentangan. Dikarenakan kebersamaan di dalam bahasa Arab, sebagaimana mungkin di dalam bahasa kita juga, tidaklah melazimkan, mengharuskan, yakni berkumpul atau bercampurnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tidak ada keharusan seperti itu. Sebagai contoh misalnya, ungkapan, ini contohkan para ulama, misalnya kami berjalan melewati malam itu bersama bulan, bersama bulan. Baik, orang yang mendengar tidak akan mengingkari dengan mengatakan oh mustahil, oh bulan di atas, oh kamu di bawah. Tidak, mereka akan membenarkan makna ini. Dan mereka yang mendengar juga tidak meyakini bahwa bulan itu turun di bumi kemudian berjalan bersama orang tadi. Bersamaan tentu kita mengetahui bulan tidak mengetahui tentang apa-apa yang kita perbuat. Sementara Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui segala sesuatu yang ada pada diri kita, zahir maupun batinnya. Baik, demikian juga kalau seorang mengatakan bahwa fulan itu masih bersama dengan fulan, maksudnya apa? Dalam ikatan pernikahan. Tidak mengharuskan antara orang tadi dengan si istrinya terus berkumpul bersama di suatu tempat mungkin terpisah. Demikian juga kalau ada seorang yang mengatakan bahwa kita dalam menghadapi berbagai fitnah harus bersama dengan para ulama. Apakah maknanya di situ? Berarti beriringan terus ke sana kemari? Jawabannya tidak demikian. Tetapi dalam berprinsip di dalam beragama ini mengikuti yakni bimbingan mereka, tidak menyelisihi mereka. Baik. Jadi ma'iyah di situ tidak bermakna kebersamaan zat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-Nya. Kemudian berikutnya berkaitan dengan pengingkaran mereka kepada istiwanya Allah di atas arsy-Nya, sebagaimana mereka mengingkari kemahatinggian Allah di atas seluruh makhluk-Nya. Dalil mereka adalah bait syair, yang bait syair ini tidak diketahui asalnya. Bahkan sebagian menisbatkan kepada seorang Nasrani yang bernama Al-Ahtal, yang menyatakan dalam bait syairnya, qad istawa bishrun 'alal iraq min ghairi sayfin aw damin mukhraq. Bahwa Bishr ibn Marwan, saudara dari Abdul Malik ibn Marwan, telah beristiwa di atas Irak tanpa dengan pedang maupun darah yang tertumpah. Nah, kata mereka menunjukkan dari sini makna istiwa itu berarti berkuasa. Karena Bishr tidak berada, yakni tubuhnya di atas seluruh wilayah Irak. Maka jawabannya dalam permasalahan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang istiwanya Allah di atas arsy di dalam Al-Qur'an di berapa tempat? Ya. Di 7 tempat. Semuanya dengan lafaz ya istawa ala. Ya. Dan seandainya dimaknai dengan ini, artinya dengan makna berkuasa yang dengan bahasa Arabnya istaula, ya, berkuasa, maka ya, ayat tersebut dibawa kepada makna yang batil oleh mereka. Dari sisi istaula, ya, itu berkuasa terhadap sesuatu setelah sebelumnya sesuatu tadi dikuasai oleh pihak lain. Dan untuk mendapatkannya itu butuh ya, sebuah perjuangan yang melelahkan. Ini makna istawa kalau dibawa kepada istaula. Sekarang ya, di antara konsekuensi makna batil tersebut. Ya, berarti sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya, karena yang Allah beritakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Berarti arsy Allah Subhanahu wa taala ya di dalam kekuasaan pihak lain. Juga konsekuensi batil berikutnya, berarti ada sesuatu yang ya menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk yang ada ini, sehingga mampu menguasainya sebelum Allah Subhanahu wa taala berhasil merebutnya. Ya, dan ini makna yang batil. Juga berikutnya, ya, makna batil berikutnya, berarti boleh untuk seorang mengatakan jika istawa diartikan berkuasa, bahwa Allah beristiwa ya, ya terhadap atau di atas bumi beristiwa, ya, di atas laut beristiwa, ya, di atas semua makhluk yang lain, karena pada hakikatnya semua makhluk itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang jelas, ya, semua dari pendalilan-pendalilan yang dibawakan oleh mereka, ya, ada pendalilan yang menyimpang yang tidak dikenali kalangan salafus salih. Tiga generasi yang mulia tidak pernah mereka ya memiliki ataupun mendengar keyakinan adanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, ya, ataupun keyakinan seperti keyakinan Jahmiyah yang menyatakan Allah tidak di atas, tidak pula di bawah, tidak bersama makhluk, tidak terpisah dari makhluk. Ini keyakinan-keyakinan yang batil yang muncul setelah sebagian muslimin mempelajari akidah orang-orang kafir dari buku-buku filsafat mereka. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.